Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu birrahmati والرأفة واللطف والكرم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا ارحمنا ارحمنا وكما قد حسنت خلقنا فحسن خلقنا. Allahumma ya Rabbana wafikna wafikna ya Rabbana limakaribil akhlak waj'alna min ahliha wahsurna yawmal kiamati ma'a habibika sayyidina Muhammad urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, para pendengar, para hadirin, hadirat yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kesempatan untuk memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban puasa dan mudahkan kita untuk menghidupkan saat-saat kita di bulan Ramadan dengan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengagungkan bulan Ramadan dengan meninggalkan kemaksiatan, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Ada satu hal yang amat penting dan amat penting untuk selalu dihadirkan, yaitu tentang kemuliaan akhlak, akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inna mub'itsu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain, inna mub'itsu liutammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi sendiri disanjung oleh Allah dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad di dalam keagungan akhlak, mempunyai akhlak yang sangat agung. Agung yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengatakan adalah Allah yang Maha Agung, tentu agung yang sesungguhnya. Dan kita ini saat ini mengalami kekrisisan. Bukan krisis ilmu, kalau ilmu Masya Allah. Banyak penuntut ilmu di mana-mana. Akan tapi kita ini krisis akhlak yang mulia. Kita krisis akhlak yang mulia. Sehingga hubungan kita dengan orang tua kita menjadi kurang indah karena kita kurang berakhlak. Hubungan dengan saudara pun demikian. Sanak saudara dan kerabat. Karena krisis akhlak. Maka perlu kita mengembalikan kita. Atau mencari sesuatu yang saat ini hilang, yaitu akhlak, untuk kita kembalikan kepada kita. Sebab itu adalah Islam. Dan Islam adalah akhlak semuanya. Dan akhlak adalah Islam. Dan itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas kita. Bahkan semua ibadah pun dibarengi dengan akhlak. Urusan kita dengan sesama manusia baru sempurna kalau dibarengi dengan akhlak. Akhlak. Di saat berjual beli perlu akhlak. Di saat kita berjalan melewati manusia perlu akhlak. Semuanya perlu akhlak. Bahkan kebenaran al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kirim dan kita sebar ke sana, ke penjuru dunia, ke seluruh bangsa manusia, maka ketahuilah, tidak akan seseorang bisa mengirimkan kebenaran kecuali kebenaran harus dibungkus dengan akhlak. Dan Nabi adalah menyampaikan al-haq, kebenaran, tapi pun demikian Nabi adalah membungkus kebenaran itu dengan akhlak. Sehingga bagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memusuhi beliau sekalipun, kesabaran beliau, ketulusan beliau, kasih sayang beliau, ini adalah akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak sendiri ada akhlak dari kata khalaq. Ada al-khalqu, ada al-khuluqu. Kalau al-khalqu ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, al-khalqu yang bisa dilihat dengan mata kita, al-khalqu ciptaan secara lahir. Bisa dilihat dengan mata lahir, mata al-basar. Tapi kalau al-khuluqu bisa dilihat dengan basirah, mata hati. Al-khuluqu akhlak. Watak, sifat-sifat seorang manusia itu namanya al-khuluqu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Segala kebaikan yang pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, maka orang pertama kali yang menyandang akhlak tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah-ibadah kalau kita perhatikan ada hubungannya dengan akhlak. Kalau melakukan ibadah tidak dibarengi dengan akhlak, nol, tidak ada nilainya. Mulai dari ibadah misalnya salat. Salat sendiri bagaimana? Salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat kita menjalankan salat pun harus terlihat dalam diri kita adalah akhlak yang mulia. Sebetulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih misalnya, "Idza sami'tumul adzan atau sami'tumul iqamah." Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis-sakinati wal waqari. Jika engkau mendengar iqamat salat didirikan, maka hendaknya engkau menuju salat dengan as-sakinah, penuh ketenangan yang dilihat oleh orang tenang. Tidak tergoboh-goboh dan tenang bentuk akhlak yang terlihat. Wal waqar. Waqar dan adalah ketenangan yang menunjukkan kalau kita ini mengagungkan salat itu sendiri dan menganggap salat adalah sesuatu yang agung. Sehingga di saat kita menghadapi salat, menghadapi sesuatu yang agung, karena di dalam salat kita menghadap Zat yang Maha Agung. Bahkan salat itu sendiri punya fungsi yang luar biasa, yaitu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dihubungkan dengan fahsya, kekejian. Jadi akhlak yang jelek adalah di saat kita melakukan kejelekan dari perilaku fahsya, kekejian dalam ucapan dan sebagainya. Maka itu bisa dihentikan dengan yang namanya salat. Dan yang namanya puasa sendiri ternyata ada hubungannya juga dengan akhlak dalam batin kita. Akhlak yang dirasakan oleh diri kita sehingga menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri kita, istilahnya mendarah daging. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikum shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dihubungkan dengan ketakwaan. Puasa adalah pekerjaan zahir, menahan diri dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi buahnya adalah sesuatu yang ada di dalam batinmu, dan itulah sumbernya akhlak dari hati seorang hamba. Asyamu junnah, dalam hadis Nabi juga disebutkan asyamu junnah, puasa. Kalau kita saat ini di bulan Ramadan, puasa itu adalah benteng buat kalian, tameng buat menahan dirimu dari serangan musuh. Wa idza kana ahadukum shaiman, jika salah satu di antara kalian itu melakukan puasa, wala yarfuth, Wala yajhal wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Lihat pendidikan di dalam salat, di dalam puasa. Kalau engkau melakukan puasa, jangan sampai engkau melakukan kekejian, jangan sampai engkau berbuat sesuatu yang enggak benar, melakukan tindak kebodohan. Jika ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, maka hendaknya kau kasih tahu inni sha'imun. Lihat, bukan membalas dengan kekejian, akan tapi mengatakan inni sha'imun, agar tidak membalas dengan kejahatannya. Bahkan puasa sendiri enggak ada gunanya orang menahan lapar dan dahaga kecuali dia berakhlak yang mulia. Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Kalau ada orang meninggalkan makan dan minum dengan lapar dan dahaga, jika dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dusta, nah ini termasuk akhlak yang jelek. Jika tidak meninggalkan berdusta dalam berucap atau mengucapkan atau berbuat dusta tersebut, maka sungguh tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak amalan-amalan ibadah ternyata hubungannya adalah dengan akhlak yang mulia. Pernikahan pun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa imsakun bima'ruf aw tasrih bi ihsan. Di dalam pernikahan, jalinan pernikahan hendaknya fa imsakun bima'ruf. Bagaimana pernikahan itu kau laksanakan dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Saling memberi kebaikan dengan pasanganmu. Kalaupun ternyata harus berpisah, berpisah. Berpisahnya pun perceraian ada akhlak tasrih bi ihsan. Sehingga berpisah pun dengan pisah yang baik, bukan meninggalkan dendam dan permusuhan. Sehingga seorang suami disunnahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau mencerai seorang istri hendaknya memberikan mut'ah, hadiah. Dan itu juga akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jual beli pun tidak sekedar kita membeli, akan tapi di situ juga tidak boleh berbohong. Tidak boleh menipu, laisa minna man khasyana laisa minna, menipu dalam jual beli. Barang dagangannya adalah dicampur, berbohong adalah bukan pendidikan dalam Islam dan itu dilarang. Lihat, urusan semuanya ternyata hubungannya dengan akhlak. Akhlak yang mulia. Nah, begitu pentingnya belajar akhlak. Makanya kalau orang belajar akhlak, solatnya tidak berakhlak, puasanya tidak berakhlak, segala kebaikannya tidak berakhlak, maka tidak ada nilainya, bahkan menjadi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsun yuftirna sha'ima, lima hal yang menjadikan pahala puasa hilang, termasuk di antara yang disebut adalah qaulu zur, al-ghibah dan sebagainya. Lihat, menggunjing. Menggunjing bertentangan dengan akhlak yang mulia. Maka ayo kita satu persatu kita lacak akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia, satu demi satu. Akhlak yang mulia nanti dan kita terapkan, dan untuk sekaligus koreksi diri kita sendiri di bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian ada tanda-tanda akhlak seperti yang disebutkan Imam Ghazali, ada tanda-tanda akhlak ya. Sebelum kita masuk bab, sebelum masuk babnya kita akan beri mukaddimah tentang akhlak, begitu pentingnya akhlak. Ada tanda-tanda akhlak yang harus kita tahu, dan semoga ada tanda itu ada pada kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, kata Imam Ghazali, di antara tanda-tanda akhlak adalah ayyakuna, hendaknya seorang hamba itu yang memang berakhlak yang mulia itu akan tampak dari dirinya adalah kathirul haya, rasa malu, malu kepada Allah, tidak mudah melakukan kemaksiatan, susah melakukan kemungkaran. Kalau melakukan kemaksiatan, yang ada dalam hati adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilul adza. Kalau engkau memang katanya orang yang berakhlak yang mulia, qalilul adza. Enggak ngerepotin orang, enggak nyakitin orang dengan lidahmu. Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang menjadikan orang muslim lain itu selamat dari tangannya. Kathirus solahi, banyak kebaikannya. Kalau bertanya tentang tetangga, apa urusanmu dengan tetangga? Jawabannya adalah aku berbuat baik dengan tetanggaku. Kalau ditanya tentang saudara, bagaimana saudaramu? Alhamdulillah aku punya kebaikan kepada saudaraku. Di saat ditanya tentang teman-teman, ketahuilah dia pun punya kebaikan dengan teman. Bahkan kalau ditanya adakah orang yang memusuhimu dan membencimu, dia pun menjawab aku punya musuh, ada orang yang membenciku dan musuhiku, akan tetapi aku membalasnya dengan kebaikan. Adakah kau saudara yang memusuhimu dan memutus wadamu? Ya, ada saudaraku memutusku, tidak pernah mau menyapaku dan selalu musuhiku, akan tapi dia apa? Aku memulai dengan kebaikan. Lihat. Kathiru solahi. Tidak ditanyakan tentang satu hal kecuali dia punya kebaikan di dalamnya. Sadukul lisani. Lihat. Susah untuk berdusta. Kalimat yang diucap adalah kalimat kejujuran, kebenaran. Qalilul kalami. Enggak banyak ngomong kecuali dibutuhkan. Bahkan dia sadar betul kalau omongan ini agak hitungannya di hadapan Allah. Seperti disabdakan Nabi. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalah. Omongan anak Adam ini ada hitungannya di hadapan Allah. Dan tidak ada untungnya bagi seorang hamba kecuali. Dzikrullah, zikir kepada Allah. Wal-amra bil-ma'ruf wa nahya anil munkar. Kecuali zikir kepada Allah. Dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Maka orang yang sadar bahasanya lidahnya ini akan membawa petaka nanti di akhirat. Sehingga tidak akan menggunakan lidahnya kecuali berzikir atau untuk mengajak kepada kebaikan. Coba Anda kalau melihat orang yang banyak ngomong yang enggak berguna itu enggak menarik. Coba di kiri kanan kita ada orang ngomong tapi enggak berguna. Wah, segala macam. Oh, apa aja dikomentari. Ya, enggak indah. Kathirul amali, banyak amalnya. Qalilul zalalina. Karena dia orangnya berhati-hati lidahnya, tidak banyak ngomong kecuali yang benar. Tidak mudah kepleset. Qalilul fuduli, enggak fudul orangnya. Ada orang fuduli itu apa? Suka melakukan sesuatu yang enggak berguna. Dalam hadis Nabi, min husni islamil marki tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah kalau dia tidak suka melakukan sesuatu yang iseng, yang enggak guna. Jadi kalau berbuat pasti yang berguna, ada manfaatnya. Kalau tidak berguna enggak akan diambil. Dan itu termasuk tanda orang berakhlak yang mulia. Marran, dia mudah berbuat baik, berbakti kepada siapapun. Mudah membalas kebaikan seseorang. Wasulan, mudah menyambung silaturahim. Senang, bergemar silaturahmi. Gemar nyambung. Ini tanda-tanda. Dan semuanya ini untuk kita. Kata Imam Ghazali ini. Saburan, penyabar. Syakuran, mudah terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada sesama manusia. Radian, dan mudah nerima. Masya Allah, menjadi seorang istri yang nerima. Dengan pemberian seorang suami, menjadi seorang suami nerima. Dengan apa yang dihadirkan oleh seorang istri, dan seterusnya. Dengan sesama pun begitu. Tidak mudah menuntut. Hakiman, dia pun bijak. Hakim, bijak. Selalu berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rafiqan, lemah lembut. Afifan, menjaga dari yang haram. Dari matanya, telinganya. Lihat, kalau sesuatu itu tidak baik, dia akan berusaha menghindari dengan matanya. Ini terus tanda akhlak mulia. Berusaha kalau di sana ada pemandangan yang haram. Tidak, saya tidak boleh lewat di situ, karena di situ banyak yang haram. Banyak orang buka aurat dan sebagainya. Sehingga dia mencoba menghindar. Afif. Saya sering mendengar omongannya tidak baik di situ, saya akan menghindar. Lihat, itu orang faham. Kalau demikian, ini akhlak yang mulia. Syafiq, penuh kasih. Lala'anan, tidak mudah untuk mengutuk. Ada la'an. Sampai dikata, al-mu'minu laysa bi-ta'an wa la'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci. Dan seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mengutuk. Wala sababan. Dan bukan untuk mencaci. Ada orang kerjaannya mencaci. Na'udzubillah. Mengutuk. Mencaci. Wala namaman. Namam mengandung domba. Bercerita kepada orang lain yang menjadikan sebab orang bermusuhan. Dan kadang ini penyakit pengadu domba ini tidak sadar. Alasannya benar kok saya ngomong. Jadi menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ini nasib buruk. Nasib buruk seorang dengan akhlak yang buruk adalah di saat dia memindahkan omongan dari orang ke orang menimbulkan permusuhan. Berarti memang hatinya tidak hidup, akhlaknya jelek. Sehingga tidak selektif, tidak bisa memilah-milah apa yang harus diomongkan dengan saudaranya. Permusuhan yang terjadi. Ngomong dengan ini, ngomong ini, pindah omongan ini. Namam. Dan memang ada yang sengaja. Namam. Wala mukhtaban. Dan juga orang yang akhlak mulia adalah bukan orang yang mukhtaban. Ini nanti sebetulnya akan kita bahas ini. Ciri-ciri yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan kita bahas detail. Dan bagaimana kita mengantisipasinya. Bagaimana mendengarkan, menginenggalkannya. Wala mukhtaban, tidak mudah menggunjing. Tidak orang ngomongin kejelekan orang. Ada orang diuji oleh Allah. Ibadahnya mah baik, sholat Masya Allah, bangun malam Masya Allah. Akan tapi ternyata dia punya penyakit, apa itu? Mukhtaban, suka menggunjing. Na'udzubillah, ngomongin orang. Maka hendaknya kita tinggalkan yang demikian itu, termasuk dosa besar yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh seorang ustadz sekalipun adalah menggunjing. Kita selama ini mungkin sering menyeru, atau mungkin heboh di mana-mana untuk menghentikan perzinaan. Alhamdulillah, ada yang berjuang di situ. Mungkin kita rame urusan riba dan sebagainya, berjuang di situ. Apalagi perjudian, iya. Minuman keras, iya. Bahkan mungkin digerakkan polisi-polisi dan sebagainya untuk menghancurkan pabrik-pabrik minuman keras, luar biasa. Akan tapi ada dosa yang tidak pernah dibicarakan, akan tapi dosa itu tidak kalah gedenya dengan dosa-dosa tersebut, yaitu menggunjing. Dan menggunjing ini luar biasa, medannya luas. Kalau orang berzina di kamar, di tempat yang tersembunyi, orang mabuk pun tidak enak kalau depan orang, mungkin takut mengganggu orang. Tapi kalau menggunjing, ternyata dimanapun tempat orang bisa menggunjing, bahkan di mimbar mulia pun seorang hamba bisa menggunjing. Mengerikan, dahsyat. Wala ajulan, dan punya sikap tidak pernah mudah buru-buru. Ada orang sifatnya buru-buru, gak karu-karuan. Hakudan, degi. Kalau dia tahu orang baik, gak bersenang. Kalau dia tahu orang berhasil tuh, ah, bisa, pasti ada komentarnya. Ada. Hagit. Biasanya dia punya barang pasti nomor satu. Gak boleh ada orang lain menandingi dia. Boleh, boleh, promosi paling bagus. Boleh, boleh, no. Tidak apa itu, tidak bisa. Tidak seperti milik kita, tidak seperti ini. Selalu. Sebetulnya dia karena ingin melihat orang lain tidak senang. Lihat tetangganya beli mobil, tidak senang. Lihat tetangganya beli motor, tidak senang. Lihat kebaikan, hakut. Sampai Allah mengajari kita untuk berlindung daripada orang-orang yang suka mendeng kita. Min syarnya, hasad. Hikid. Hasad dengan hikid, dengan dengkian. Wala bakhilan, lihat. Bakhil, bakhil itu adalah suatu yang unik. Orang bakhil pun tidak senang dengan orang bakhil. Orang pelit pun tidak senang sama orang pelit. Coba. Orang pelit, paling pelit sedunia, dia ketemu orang pelit tidak senang dia. Nah, ini. Pelit. Bakhil, orang pelit tidak senangi. Yang senang orang pelit hanya iblis saja. Allah tidak senang. Orang pelit pun juga tidak senang dengan orang pelit. Tidak nyaman duduk dengan orang pelit. Orang pelit masih marah. Oh, pelit banget tuh orang. Masih gak sayang. Padahal dia pelit. Ya itulah. Yuhibbu fillah. Senantiasa membangun cinta di antara manusia karena Allah. Wa yubghidu fillah. Kalaupun benci karena Allah. Yardha fillah. Kalau dia merasa senang dengan sesuatu, tentu ada hubungannya dengan Allah. Apa yang menjadikan kau senang, ha? Ada apa di sana? Oh, di sana ada sekelompok orang membuat sesuatu dan aku senang. Sesuatu apa itu? Tanya apa? Pengajian. Oh, karena Allah. Satu lagi. Oh, senangnya. Masya Allah. Sukses. Sukses. Apa? Konser. Mana akhlak mulia? Konser goyang pinggul yang buka urat. Nah, ini beda. Wa yaghdab fillah, dan marah karena Allah. Nanti akan dibahas marah bukan aib. Asalkan dipandu dengan akal dan syariat. Orang yang tidak punya marah adalah tidak punya cemburu nanti. Ini. Fahadha huwa husnul khuluki. Ini kata Imam Ghazali yang disebut dengan husnul khuluk. Hari ini adalah mukaddimah tentang itu. Tentang husnul khuluk. Dan kita harus tahu juga akhlak ini. Akhlak yang namanya akhlak itu. Ada pertanyaan. Apakah akhlak itu sudah merupakan kalau bahasa kita sudah dari sononya, maksudnya Allah memberikan seorang hamba akhlak yang mulia atau boleh dicari-cari. Atau akhlak itu jibillah. Jibillah itu seperti halnya Allah menciptakan seorang hamba dengan hidung mancung, dengan mata sipit atau mata belalak-belalak atau yang lainnya. Itu kan pemberian dari Allah, dan juga akhlak itu yang demikian. Atau akhlak boleh dicari-cari. Apakah bitab'a atas tabiatnya sudah menjadi karakter seorang hamba, belajar atau tidak belajar? Atau bita tebu, atau dengan berusaha untuk belajar. Maka jawabannya adalah, akhlak ada yang memang Allah berikan kepada seorang hamba, memang dari dasarnya memang sudah punya kebiasaan baik di dalam dirinya. Sehingga dikatakan seorang manusia itu kanzun madfun. Manusia ini adalah seperti barang simpanan. Dengan kebaikan akhlak tadi. Maka biarpun orang kafir, lihat. Ada orang kafir tiba-tiba punya sifat dermawan, ada. Dia enggak kenal Allah tapi dermawan. Nah, ini kan zuni tersembunyi. Kalau maka khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kalau ada orang dalam jahiliyah itu baik, Kalau ada orang kafir tuh baik, dia dermawan waktu menjadi kafir, lembut waktu menjadi kafir, sopan santun menjadi kafir, maka dia akan menjadi lebih baik di saat masuk Islam. Jadi ada yang namanya akhlak, ada orang memang sifatnya begitu, enggak pernah belajar dia, tapi dia pemaaf, pemurah. Enggak pernah baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Bahkan ada orang ketika baca kitab Ihya Ulumuddin, pelitnya juga berkembang, ada. Dengkinya berkembang, karena ilmunya ada di akal. Belum diasah hatinya. Maka sebagian ulama tarbiyah mengatakan bahasanya ada akhlak mulia itu memang seorang hamba memberikan, seorang Allah memberikan kepada seorang hamba akhlak yang mulia sudah. Dan kita akan menemukan keluarga yang baik-baik, akar, akrab. Tapi kita sesaat menemukan orang yang emosian, tuh dikit-dikit marah, berantem terus. Ada. Makanya dalam hadis Nabi SAW, di dalam himbauan kalau kita mau menikah tungkahul mar'atu li arba'in, kalau engkau mau menikah dengan seorang perempuan adalah boleh kau milah li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fatfidadiddini taribat yadak. Disebutkan bahasanya kalau engkau menikah dengan seorang wanita hendaknya yang kau perhatikan adalah bolehlah kau cari cantiknya, boleh kau cari orang yang punya duit. Kemudian hasab inilah watak sifat atau kebiasaan akhlak. Lembut perangainya, santun perilakunya, indah tutur katanya, enggak belingsatan matanya. Itu ada sifat. Ada orang memang biarpun belum belajar, dia memang seperti itu. Sehingga kita menemukan, tidak mustahil kita menemukan di SMA yang bukan anak pondok, tapi dia akhlaknya baik, ada. Dan begitu Allah beri kepadanya. Dan kita pun bisa menyanjungnya, dan kita pun senang melihatnya, ada. Anak di luar, di kampus, tidak pernah kenal dunia pesantren, tapi dia punya sopan santun. Tutur kata yang lembut, tidak senang bermusuhan, cinta perdamaian, ada. Itu semua akhlak. Namanya jibillah, atau tab' tabi'ah sudah menjadi sifat seseorang. Tapi juga disebutkan oleh Imam Ghazali, at-tabi'atu tasriku tabi'ata. Jadi karakter itu nular. Jadi kalau kita duduk dengan orang penyabar ya keturunan sabar kadang. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang dikit-dikit marah ke bawah dalam emosi dan amarahnya. Kalau Anda duduk dengan orang pelit ya tahun depan ikut pelit. Karena dia selalu ngajak perhitungan, mau sedekah ngajak perhitungan. Oh, jangan, daripada sedekah mending yuk kita buat toko. Akhirnya enggak sedekah juga karena kumpul sama orang pelit. Tapi kalau Anda kumpul sama orang dermawan akan ke bawah. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Sisi lain bahwasanya memang yang namanya akhlak itu adalah ada yang jibillah. Memang begitulah Allah ciptakan seorang hamba dengan akhlak. Tapi ada juga akhlak itu bisa dicari dan dilatih. Dan itulah ilmu yang dibahas, ilmu tahdzibun nufus, ilmu tasawuf. Seperti sabdakan Nabi, kama annal ilma bitta'allumi fa innal hilma bittahallumi. Seperti halnya ilmu itu didapat dengan cara belajar, maka akhlak lembut itu pun juga bisa dilatih. Orang melatih dirinya untuk lembut. Mana yang lebih bagus antara akhlak yang memang asli diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa usaha atau yang diberi yang dengan usaha? Semuanya punya kelebihannya. Orang yang diberi oleh Allah dengan sifat yang aslinya seperti itu, sifat penyabaran dan sebagainya, bagus, mulia. Tapi yang kedua adalah ada sebagian mengatakan dengan cara mencari itu karena mujahadah, jihadun nafas, jihad akbar. Di saat dia memerangi emosinya, dia untuk tidak mendengki kepada seseorang, wah datang di dalam hatinya penyakit-penyakit, tapi diperangi, jihad. Makanya dari sisi lain, sisi ini, maka orang yang mencoba menghadirkan akhlak yang mulia tadi adalah lebih bagus daripada orang yang sudah diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Karena yang diberi begitu saja tanpa usaha. Tapi sebagian mengatakan, dua-duanya baik sebenarnya, karena sudah dimiliki, yang enggak baik itu yang tidak punya akhlak itu. Jadi kesimpulannya adalah sama, apakah orang ini berakhlak karena dia belajar setelah memahami ilmu, kemudian berlatih untuk sabar, berlatih untuk tidak emosian, berlatih untuk menjaga lisannya dan terusnya, sampai terprogram dalam dirinya itu. Jadi bahasa komputer itu bisa digunakan di sini, sudah terprogram, jadi akhlak itu sudah menjadi sifat mendarah daging pada dirinya, sehingga apa? Ya sudah menjadi kebiasaan kemanapun dalam keadaannya, di situ akhlaknya. Ya sudah akhlak sudah mendarah daging, sudah kayak terprogram. Kalau saat ada orang marah, ada orang menyakiti dia, langsung sadar, aku harus tata hatiku. Sehingga dikatakan, as-sabru fi sudmatil ula. Hakikat orang sabar itu adalah di saat pertama kali mendapatkan musibah, itu baru terlihat sabar enggak. Kalau menyabar-nyabarkan diri, nah urusannya tingkat kedua ini. Ada orang yang der, Masya Allah. Dapat musibah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Tapi ada orang nangis dulu, jerit-jerit dulu, baru diredam sama orang. Ya, oh ya itu. Itu tingkat kedua. Tapi orang hakikat sabar belum ada pada dirinya. Tapi dia baru berusaha untuk menjadi orang sabar. Ini. Jadi akhlak itu, ada yang mengatakan bahwasanya ada sebagian itu adalah jibillah. Dari dalam diri seorang hamba itu telah diciptakan oleh Allah akhlak yang mulia, ada sebagian dengan cara dicari-cari. Jadi tadi anqama annal ilma bitalumi fa innal hilma bitahallumi. Jadi dia berusaha untuk melembutkan diri, berkasih sayang. Ini dilatih sehingga menjadi kebiasaan. Dan semuanya itu baru berlaku kalau orang punya keyakinan dengan Allah. Sehingga akhlaknya ada hubungan dengan Allah. Dia sadar, saat aku menahan amarah, aku ada nilainya di hadapan Allah. Adapun jika akhlak, sebagian akhlak itu memang jibillah, diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, begitu saja. Ada dalam hadis disebutkan bahwasanya, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Asyaj Abdul Qais. Nabi pernah berkata kepadanya, inna fika la khuluqaini. Engkau punya dua akhlak ya Abdul Qais. Yuhibbuhum Allah, Allah mencintai dua akhlak yang ada padamu itu. Al-hilmu wal-ana'ah. Yang pertama adalah hilm, sifatmu yang sabar sekali. Ada hilm itu adalah sabar, ada cuman ada perbedaan pada hakikatnya. Yang kedua adalah ana'ah, kurang lebih kalau ana'ah itu adalah orang yang tidak biasa buru-buru. Dengan ketenangan. Itu sifat yang ada padamu yang baik. Jadi Nabi Muhammad menyanjung seorang sahabat Nabi. Allah telah memberikan sesuatu yang baik kepadamu, wahai Abdul Qais. Yaitu apa? Allah memberikan kepadamu satu sifat mulia, dua sifat mulia, yaitu al-hilmu wal-ana'atu. Al-hilmu, sabar. Perilakumu itu adalah indah, sabar. Dan juga kamu itu orangnya tenang. Lihat. Lalu qala dan berkata, ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhalaqtu bihima au amjabalani Allahu alaihima. Dua akhlak yang kau sebutkan itu ya Rasulullah, apakah itu memang aku berakhlak dengan akhlak itu, apakah memang aku berusaha atau Allah memberikan kepadaku dengan akhlak itu? Sebab sahabat Nabi yang disanjung itu memang menemukan dirinya seperti itu. Yang demikian ini apa? Apakah pemberian dari Allah atau memang saya berusaha? Jabal jabalaka Allahu alaihima, akan tapi itulah apa yang Allah berikan kepadamu. Allah menciptakan dirimu sebagai seorang yang halim. Allah menjadikan dirimu kepada seorang yang tidak terburu-buru. Orang yang punya ana'ah. Ini menunjukkan bahasanya, ada sebagian orang yang diberi oleh Allah akhlak biarpun tanpa belajar seperti itu. Akan tapi tidak semua orang diberi semacam ini. Maka perlu namanya ilmu tarbiyah. Tarbiyatun nufus, memerangi hawa nafsu. Merangi amarah, memerangi kotoran hati kita, dan kita wajib belajar kalau ingin menggapai kemuliaan. Dan tidak boleh ada orang yang menyerah dengan watak. Sebagian orang mengatakan watak begitu enggak bisa dirubah, memang dari sononya. Oh, enggak boleh. Tidak boleh kita menyerah dengan itu semuanya. Ada seorang yang sifatnya kasar, kejam. Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam adalah kejam. Oh, keras. Impiannya adalah membunuh Nabi. Dan kasar dengan anaknya. Tidak punya kasih sayang. Bahkan dikisahkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah di saat menemukan istri yang punya anak perempuan, di saat karena kebiasaan beliau adalah sebelum masuk Islam perang dan sebagainya, akhirnya apa, pulang ke rumah menemukan anak gadis yang sudah mulai bisa bertutur kata, bisa berjalan. Kaget, siapakah anak ini? Dijawab oleh istrinya, itu adalah anak kita. Istrinya menjawab dengan rasa takut karena pasti Umar akan marah dan akan membunuhnya. Sebab orang Arab waktu itu merasa malu kalau punya anak perempuan. Akhirnya ada Sayyidina Umar yang belum masuk Islam, dibawalah anak itu main ke tengah padang pasir. Seorang anak kecil diajak main bapaknya, senang. Bergembira diajak berjalan oleh bapaknya ke tengah padang pasir. Istrinya Sayyidina Umar menangis. Sesampai di tengah padang pasir, Sayyidina Umar bin Khattab menggali kalian. Menggali padang pasir. Setelah dalam-dalam-dalam, naiklah Sayyidina Umar bin Khattab. Jenggotnya berpenuh dengan debu. Dan di saat dia jenggot, dia berdebu, sang anak kecil lihat jenggot bapaknya kotor. Nih, namanya anak sayang. Lambi bilang, abah, ada jenggot. Ada debu di jenggotmu, abah. Iya nak, dibersihkan sang jenggot ini oleh sang anak kecil. Dan setelah sang anak kecil selesai membersihkan jenggot sang ayah, ternyata sang ayah mengambil sang anak lalu dikubur hidup-hidup. Baik kejamnya seorang manusia. Sebelum kenal cahaya iman. Akan tapi setelah Nabi Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, lihat orang yang menjadi lembut dengan anak-anaknya. Sayyidina Umar setelah masuk Islam, lihat wataknya menjadi berubah, yang katanya kasar. Jadi kembali kepada syariat Nabi SAW, keimanan. Setelah Nabi masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi lembut. Bahkan ditemukan setelah Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah itu, ditemukan biasa gulat kejar-kejaran dengan anak-anak beliau. Gulat sampai para sahabat Nabi itu bingung, ya khalifah, engkau seorang khalifah, kenapa kau melakukan yang demikian itu? Masa gulung-gulung di tanah dengan anak kecilmu? Sayyidina Umar melihat dengan orang yang menegur itu dengan pandangan marah dan berkata, "Man lam yarham la yurham. Man lam yarham bi ahlihi falam yarham bi ummati." Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan diberi kasih sayang oleh Allah. Orang yang tidak punya kasih sayang kepada keluarganya mustahil punya kasih sayang kepada umat. Inilah pendidikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat biasa gulat guyonan dengan anak dan sebagainya. Yang semula adalah kejam, artinya tidak boleh orang menyerah. Kalau menyerah berarti menyerahkan neraka jahanam, karena akhlak menghantarkan ke neraka. Yang buruk, akhlak yang buruk. Akhlak yang baik menghantarkan ke surga Allah SWT. Maka jangan sampai ada di antara kita menyerah dengan sifat emosional katanya. Saya itu semudah marah. Loh, kalau sudah tahu marah itu alhamdulillah kamu sudah tahu penyakitmu. Tinggal kamu obati perlahan demi perlahan. Apalagi, saya itu suka kalau ngelihat orang dapat duit kok mesti marah. Kalau dapat, berarti sifatmu dengki. Paham itu. Dan malam nanti akan kita jelentrehkan bahwasanya penyakit-penyakit kotor itu adalah harus diobati. Dan cara orang untuk berobat satu pertama yang harus dilakukan adalah menyadari kalau dirinya itu sakit. Kalau orang tidak sadar dirinya berpenyakit, mustahil untuk berobat. Bahkan kalaupun dikasih obat, satu truk pun tidak akan meminum obatnya karena dia tidak merasa sakit. Maka sadar dirinya berpenyakit itu adalah penting. Menyadari dirinya adalah pendengki adalah penting. Menyadari dirinya adalah orang pemarah adalah penting. Menyadari dirinya orang yang biasa ngomong kotor adalah penting. Nah inilah kunci. Makanya disitulah ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan. Dan ilmu akhlak ini dibahas nanti dalam ilmu besar, dalam satu fan besar, yaitu fan tasawuf. Ilmu tasawuf. Seolah-olah ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Iya, ilmu membersihkan hati yang hati itu menggerakkan seluruh anggota tubuh. Jadi disinilah hati yang akan diterjemahkan oleh matanya sehingga pandangannya sejuk. Hati yang akan diterjemahkan oleh lidahnya sehingga tutur katanya lembut. Hati yang diterjemahkan oleh anggota tubuhnya sehingga dalam berjalan pun dia beradab, tidak sombong. Dengan mentang-mentang, tidak ada tabakhtur, lenggangnya pun lenggang sopan. Dan semuanya ini dari hati ini. Maka perlu belajar namanya akhlak atau sering disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf bukan bid'ah, ilmu tasawuf bukan kesalahan, ilmu tasawuf. Makanya ada sekelompok orang yang membenci tasawuf, na'udzubillah. Ada ilmu tasawuf adalah hak. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang diajarkan Nabi. Adapun istilah tasawuf memang tidak ada pada zaman Nabi. Istilah tasawuf adalah ilmu istilah yang dihadirkan oleh para ulama. Sebenarnya ilmu sorab, ilmu nahwu juga tidak ada. Nama ilmu nahwu, ilmu sorab, ilmu balaghah. Tidak ada nama-nama itu pada zaman Nabi. Itu adalah para ulama-ulama yang berjuang di dalam disiplin ilmu tersebut memberi tanda, yaitu nama, agar bisa dibedakan dengan ilmu yang lainnya. Ada ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf adalah ilmu yang harus. Ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati, harus belajari. Dan kami pun tetap menghimbau untuk mempertahankan istilah tasawuf dan tidak usah diganti dengan istilah yang lainnya. Biarpun diganti dengan istilah yang lain tidak salah, wong intinya adalah istinya kok. La musyahata fil mustalahat. Kita tidak perlu berdebat tentang istilah. Apakah ilmu tazkiyatun nufusi atau tathirul qulubi, ilmu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Enggak penting tentang itu akan, tapi kita perlu mempertahankan istilah tasawuf. Karena istilah ini, mohon maaf harus perhatikan ini, karena istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa. Dari masa ke masa, kalau sudah ilmu tasawuf tiba-tiba kita, kalau istilah tasawuf kemudian kita tinggalkan, lalu kita ganti dengan istilah yang baru, sementara di sana ada orang mencaci maki tasawuf, apa yang terjadi? Giliran anak-anak kita nanti meyakini bahasanya tasawuf adalah ilmu salah, tatanya membaca buku nenek moyangnya, lho kok bapak moyangku adalah sufi, berarti apa? Bapak moyangku adalah sesat. Makanya tentu kami himbau untuk mempertahankan istilah tasawuf, biarpun tidak ada salahnya kalau kita menggunakan istilah tathirul qulub, tazkiyatun nufus, tidak ada masalah, ilmu raqaiq. Tapi ingat, istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Dan kita bisa tantang kepada siapapun yang punya sanad ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu apapun, suruh mencari sanadnya sampai, kalau ilmu tasawuf, ilmu hadis sampai ke Imam Bukhari, mustahil dia punya sanad kecuali harus melewati orang yang bertasawuf. Mustahil mereka punya sanad yang tidak ada sufinya. Sanadnya kepada orang-orang sufi, sufi, sufi, sufi. Bahkan bukan sekedar sufi, Asy'ari atau Maturidi. Coba orang yang anti Asy'ariyah atau yang anti tasawuf, kalau memang dia punya ilmu, suruh merentet sanad ilmumu dari mana? Coba kau rentet ilmumu dari guru, dari guru, dari guru. Ternyata sanad ilmunya adalah semua dari ahli tasawuf, sufi. Ahli tasawuf. Maka awas, hati-hati sebagian propaganda, provokasi-provokasi atau penanam kebencian. Sesaat mengatakan tasawuf adalah afyun, tasawuf adalah seperti perusak umat dan sebagainya. Nah, tidak. Memang di sana ada kejahatan-kejahatan oleh ahli tasawuf palsu, memang ada. Sebab semua disiplin ilmu itu ada penjahatnya, memang harus, tidak bisa kita pungkiri yang demikian itu. Cuman disiplin ilmu sendiri tidak boleh kita pangkas. Contoh, kalau kita membahas ilmu akidah, nanti ada orang-orang sesat di dalam akidah yang harus kita pangkas. Contohnya adalah akidah-akidah khawarij, akidah mu'tazilah. Pembahasan akidah ada mereka. Dalam ilmu fikih pun ada, namanya al-mutasahil, orang yang ngentengi dalam urusan fikih, ada. Dalam ilmu hadis pun ada, namanya apa? Kadzabin, pendusta-pendusta. Dalam ilmu hadis, mereka adalah membuat hadis. Mereka ngerti hadis, tapi berdusta. Sehingga dustanya mereka kadang-kadang dusta terang-terangan, ada tersembunyi dengan istilah tadlis. Memalsu nama gurunya, atau merubah kalimat-kalimat dalam hadis, dan seterusnya, ada tadlis. Ini adalah di dalam ilmu hadis. Dalam ilmu tasawuf sendiri juga ada penjahatnya. Penjahat tasawuf. Ini adalah orang yang ngaku tasawuf, tapi apa? Tidak menghidupkan ibadah, malas ibadah, ngaco. Sholat enggak mau karena sudah sampai kepada Allah. Katanya apa? Ini adalah tasawuf-tasawuf palsu. Jadi dalam dunia tasawuf sendiri memang ada penjahat-penjahat di dalam tasawuf. Dan kita tidak urusan dengan penjahat dalam tasawuf itu. Sehingga Imam Ghazali, Imam Abdul Wahab Sya'rani pun mengingatkan, Imam Ghazali sendiri waktu mengkritisi ahli tasawuf, padahal Imam Ghazali adalah imam di dalam tasawuf, mengkritisi tentang jahalatut tasawufi, orang-orang bodoh dari kaum-kaum yang mengaku dirinya ahli tasawuf tapi tidak pakai ilmu. Di zaman sekarang pun betul juga banyak tasawuf-tasawuf palsu ini. Seperti yang pernah disinggung oleh Syekh Muhammad Said An Ramadan Al-Buti tentang mursyid-mursyid palsu. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mursyid tasawuf, mursyid hebat. Mursyid itu adalah menyambungkan sanad kepada Nabi SAW dalam ibadah, dalam masalah ihsaniyah, ihsan, maqam ihsan. Akan tapi lihat, banyak pendusta-pendusta sampai Imam Dr. Muhammad mengatakan bahwasanya sekarang ini di tempat kami ini, beliau menyebut tentang Syam, banyak guru-guru mursyid tasawuf yang mengaku-ngaku saat ini menjadi murid saja tidak pantas, apalagi menjadi seorang guru mursyid. Wong dia tidak pernah berkecimpung dalam dunia tarbiyah, dalam dunia ilmu, gara-gara bapaknya mati langsung nengkring jadi guru mursyid. Wah, ini kan musibah. Palsu, dusta mereka ini, enggak bisa seperti itu. Sebab seorang mursyid, syarat-syarat mursyid ayyakuna aliman bi furu'i syariati. Dia harus ngerti tentang furu'-furu' syariah. Tentang halal haram harus ngerti, biarpun urusannya adalah urusan batin, membersihkan hati, maka tidak sah menjadi seorang guru tarekah, kecuali dia adalah seorang yang alim furu'i syariati, yang ngerti tentang syariat. Lah ini enggak, gara-gara bapaknya meninggal dunia, langsung nengkreng dia. Langsung kasih sorban, langsung suruh la ilaha illallah, kemudian ngaku sebagai mursyid tarekah. Maka ini dikatakan dalam dunia tasawuf adalah kutta'ut tariq, pembegal-pembegal. Orang menuju kepada Allah berguru dengan yang demikian ini, musibah. Jadi ada, jadi yang salah bukan ilmu tasawufnya, tapi ada orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf, tapi mereka adalah palsu. Seperti halnya Islam itu sendiri adalah Islam mulia, tapi banyak pelaku-pelaku yang atas nama Islam merusak Islam. Tapi ingat, kita harus kembali pada istilah tasawuf adalah istilah yang harus, istilah sudah mengakar dari masa ke masa, bahkan termasuk Az-Zabidi dan sebagainya. Rawi-rawi hadis itu kalau menyebut, kalau ingin menyanjung gurunya adalah, guru yang baik mesti digelari dengan As-Sufi, As-Sufi, As-Sufi. Maka Anda bisa, kalau yang pernah dunia internet lihat, Anda kalau melihat internet banyak caci maki terhadap ahli tasawuf. Ternyata caci maki ahli tasawuf itu adalah mengambil sampel tasawuf yang salah, ditempelkan kepada orang Islam secara umum. Ini kejahatan. Memang kan kita sadari ada Torekoh-torekoh yang nyeleneh, nyeleweng. Itu diambil. Ini lu sufi. Ini sufi. Sufi yang salah. Setelah sufi yang salah, sementara di sini ada orang yang ahli tasawuf, yang hak, yang baik, yang hak, yang benar. Tiba-tiba Pak, sufi, gambarnya sufi palsu ini adalah ditempelkan di sini. Lu sufi. Akhirnya semuanya dianggap jelek. Na'udzubillah. Kalau Anda ingin tahu bagaimana indahnya tasawuf yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan kitab Ihya-nya. Kemudian diulas lagi, diperas lagi saripatinya dihadirkan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala jawa. Kalau Anda membaca kitabnya Imam Haddad, syar'i semuanya, enggak ada yang aneh-aneh. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti, jangan kau baca kitabnya seperti karangannya Al-Jili atau Al-Kilani tentang tasawuf yang kebablasan, tasawuf yang Imam Ghazali menegur. Lihat, dalam kitab Risalah Mu'awanah atau apa itu disebutkan, jangan baca kitab ini. Ada kitab tasawuf yang membahayakan, ada satu hadis itu, ada omongan-omongan yang membahayakan kalau kita bacanya. Tapi lihat karangan Imam Haddad semua adalah syar'i, indah, Anda baca. Kan begitu. Jadi mendidik akhlak yang baik dan seterusnya. Termasuk yang diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya-nya, dalam Bidayatul Hidayahnya, dan Minhajil Abidinnya, dan seterusnya. Ini adalah masalah akhlak, mukaddimah. InsyaAllah besok kita akan masuki satu demi satu apa sih yang harus kita mulai. Mulai dari mungkin ketulusan atau apa nanti. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kemudian bekal di Ramadan ini ya. Ada satu hadis Nabi SAW. Hadis panjang tentang keutamaan Ramadan. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah fi sahihihi. Kalau sudah diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah fi sahihihi, maka ini adalah hadis sahih menurut Imam Ibnu Huzaimah. Memang sebagian ulama mengatakan Ibnu Huzaimah adalah termasuk orang yang entengin dalam urusan mentashih hadis. Akan tapi seenteng-entengnya beliau adalah ulama hadis yang kalau ada orang hari ini ulama hadis tidak akan bisa mengalahkan Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mengatakan hadis ini sahih ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya. Kemudian juga Imam Dzahabi telah mengomentari tentang perawinya adalah perawi yang boleh diambil ya. Yaitu tentang hadis Nabi yang panjang sekali. Ini bulan Ramadan, di hari awal Ramadan. Kita baca dari hadis dari Salman Al-Farisi. Hadis dari Min Fadha'il Ramadan, tentang keutamaan Ramadan. Ini kami baca di akhir majlis ini untuk bekal. Imam Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh dari Sayyidina Salman Al-Farisi, diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Baihaqi, Ibnu Hibban. Sayyidina Salman suatu ketika bercerita bahwasanya khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir yaumi Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban Rasulullah berkhutbah. Yang isi khutbah itu, ya ayyuhan nasu qad adallakum syahrun 'adzim mubarak. Telah datang kepadamu adalah bulan yang mulia, bulan agung, bulan penuh berkah, yaitu syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di situ adalah bulan yang di situ ada satu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alahu siyamahu faridatan. Bulan yang puasanya adalah wajib, wa qiyamu lailihi tatawuan, dan bangun malamnya adalah kesunnahan. Man taqarrabaha bi fihi bi khoslatin minal qairi kana kaman adda faridatan fi masiwa. Kalau ada orang melakukan kesunnahan di bulan Ramadan seperti orang melakukan kewajiban di luar Ramadan. Jadi lihat begitu besarnya, padahal pahala sunnah dengan fardu enggak bisa dibandingkan. Jadi kesunahan yang kita lakukan di bulan Ramadan seperti kita melakukan fardu di luar Ramadan. Man adda faridatan fihi, kita melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fihi masiwah, seperti orang melakukan kefarduan 70 kali di selain bulan Ramadan. Wa wasahrus sabar, sabri, adalah bulan untuk kita berlatih kesabaran. Bagaimana tidak melatih kesabaran? Wong ana adalah nasi-nasi kita, kulkas-kulkas kita, minuman-minuman kita. Ternyata kita tidak boleh memakannya. Ini melatih kesabaran. Kemudian juga masih banyak panjang. Syahrul muwasah, bulan untuk kita saling memberikan pertolongan, saling mengerti keadaan tetangga, untuk saling memberi, kirim takjil, kirim hadiah, kirim kue, masya Allah. Yuzadu fihi fi rizqil mu'min fihi, di bulan inilah akan ditambahkan rizki oleh Allah. Siapa yang ditambah rizkinya oleh Allah di bulan Ramadan? Yang di bulan Ramadan semakin dekat kepada Allah. Bukan yang banyak kerjanya, was hati-hati, ingat ini. Yang diberi oleh Allah rizki banyak di bulan Ramadan, bukan orang yang banyak kerja di bulan Ramadan, akan tapi semakin dekat kepada Allah, akan diganti oleh Allah. Man fattar fi sha'iman, barang siapa memberikan buka kepada orang puasa di bulan Ramadan ini, kana maghfiratan lidunubihi, menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Wa'idka raqabatin minan nari, dan menjadikan sebab dibebaskan dari api neraka.

jauh di belakang. Sambil menunggu, ini sudah pernah kami jelaskan dengan panjang lebar, tentunya tidak perlu diulang, waktu kami bahas di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon tentang idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati wa ukhriqat abwabun nari wa sulsilat, dalam dua riwayat wa ghullat atau asyayatinu atau asyayatin ya, sulsilat ini di rantai setan itu. Dan banyak riwayat yang serupa dengan itu yang maknanya adalah kalau sudah masuk bulan Ramadan akan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Dijelaskan oleh Imam Nawawi sendiri bahwasanya pintu surga dibuka itu apa? Sebab melakukan kebaikan sangat mudah di bulan Ramadan. Mau sholat banyak pun banyak temannya di masjid, asal kita masuk masjid. Mau puasa enggak sendirian, satu negeri puasa semuanya, ayo kurang apa? Dan umumnya adalah kemaksiatan pada berkurang memang. Yang menggalakkan ibadah. Jadi memang abwabul jannah itu dibuka pintu surga. Kemudahan untuk melakukan ibadah ada. Beribadah banyak kawannya. Ibadah kalau sendiri lihat, ibu-ibu itu jerit suruh bayar utang itu 6 hari tok aja. Karena enggak ada kawannya. Melihat anaknya makan, saudara makan. Tapi kalau Ramadan mah nyantai bareng-bareng. Kemudian setan dibelenggu. Ada dua pemahaman dalam hal ini, setan dibelenggu ada dibelenggu secara sesungguhnya. Ada dibelenggu secara sesungguhnya. Kita tidak melihat itu semuanya, tapi dibelenggu. Tapi kok masih ada orang melakukan kemaksiatan, yang mengajak dia maksiat bukan setan lagi, tapi hawa nafsu yang sudah dimainkan oleh setan pada dulu itu. Setan punya program di dalam hati kita, dalam diri kita. Meliputi hati kita nama hawa nafsu, sudah komunikasi jauh dengan setan. Jadi sudah hafal dengan bisikan setan, hawa nafsu kita itu. Jadi ada hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Hawa nafsu di dalam dirimu lebih keji daripada 70 setan. Biarpun setannya enggak goda, tapi hawa nafsumu lebih keji dari setan itu. Hawa nafsu yang sudah sering komunikasi dengan setan. Tuh, di sana tuh ada aurat yang dibuka sana. Lihat sana tuh. Kamu faham enggak waktu sebelum Ramadan? Kamu dengar enggak promo di acara televisi, film ini. Itu setannya enggak goda, tapi hawa nafsu sudah faham, hafal. Iya. Itu hawa nafsumu. Padahal setan mah sudah dibelenggu, tidak akan menggoda. Akan tapi ketahuilah, hawa nafsu sudah akrab dengan kejahatan, sudah menjadi biasa. Bahkan itu lebih keji. Lebih keji daripada sab'ina syaitan, daripada 70 setan. Sebagian dikatakan juga bahwasanya ada maksudnya itu dibelenggunya syaitan itu bukan belenggu secara sesungguhnya, akan tapi syaitan itu kalau sudah di bulan Ramadan ini mau mengganggu hamba-hamba yang bertakwa ini susah. Jadi kalau orang dipilih oleh Allah maka dia rajin beribadah, dekat kepada Allah, maka syaitan tidak akan mudah mendekat. Ini adalah maknanya. Intinya bahwa secara umum bulan Ramadan adalah bulan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah, menjauhi dari kemaksiatan. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW pernah mengamini Malaikat Jibril, yang waktu itu Malaikat Jibril mendoakan kalau ada orang masuk Ramadan kok enggak tambah baik, kebaikannya tidak tambah, kemaksiatannya enggak kurang, maksudnya tidak diampuni oleh Allah, maka terjauhkan dari rahmat Allah. Nabi mengatakan amin. Artinya kalau ada orang masuk bulan Ramadan, bulan yang luar biasa kayak begini ini, sampai alhamdulillah ini lumayan. Alhamdulillah televisi pun ternyata yang enggak pakai kerudung ya, biarpun hanya di Ramadan saja pakai kerudung. Padahal dia sama sekali tidak pernah hadir ngaji itu. Hanya karena dia sebagai penyiar saja, dia pakai kerudung atau tidak? Pakai kerudung sekarang Ramadan. Penyiar yang dia enggak pernah kenal kerudung hanya karena undang-undang hanya untuk Ramadan. Nah, ini orang yang enggak pernah kenal kerudung, enggak pernah ngaji saja di Ramadan pakai kerudung. Lah ini bagaimana yang sering ngaji terus enggak pakai kerudung? Ini kan musibah. Program televisi pun berusaha untuk katanya program yang syar'i bagus dan sebagainya, biarpun karena yang membuat bukan ulama maka banyak kesalahan juga di dalamnya. Intinya apa? Program kebaikan itu sangat mudah marak di bulan Ramadan. Lah kok orang enggak mau masuk di dalam program-program kemuliaan ini, terus bagaimana ini? Maka menjadilah manusia terkutuk, ya itu seperti itu. Maka ini kebaikan dibuka oleh Allah, maka ayo kita masuk di dalamnya. Karena pintu surga itu dibuka oleh Allah. Pintu neraka ditutup, maknanya apa? Jalan maksiat itu susah di bulan Ramadan. Jalan maksiat itu susah di bulan Ramadan. Dan tentunya ini bagi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah karena waktu, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna. وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَثِرْنَا وَلَا تُثِرْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ بُجِي شُكْر كَبَدَامُ يَا اللَّهُ Engkau telah mudahkan kami untuk masuki bulan Ramadan ya Allah, dan jadikan Jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan, ya Allah, dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan pengampunan darimu, jauhkan kami dari kemaksiatan di bulan Ramadan, ya Allah. Jaga mata kami, ya Allah. Jaga lidah kami, ya Allah. Jaga telinga kami dan jaga hati kami, ya Allah, dari segala macam penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, seperti Engkau angkat para kekasih-kekasih-Mu di bulan Ramadan, angkat kami di bulan Ramadan ini. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon anak-anak kami, jaga mereka semua. Keluarga kami, jaga mereka semua. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ketulusan. Dan kami mohon, perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Engkau lah, ya Allah, yang memberikan kemuliaan akhlak kepada kekasih-kekasih-Mu terdahulu. Engkau yang memberikan kemuliaan akhlak kepada orang-orang Kau cintai terdahulu. Maka kami mohon, berikan kepada kami akhlak yang mulia, ya Allah. Akhlak yang mulia, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Jauhkan kami kepada dengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari riya. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Jauhkan kami dari ujub, ya Allah. Kami mohon, ingin bersih hati kami, ya Allah, bersihkan hati kami. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, jangan Kau hukum mereka, ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami juga, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, mudahkan kami berbuat baik kepada siapapun, ya Allah. Dan jangan sampai kami berbuat zalim kepada siapapun, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang belum nikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, di antara yang mendengar suara ini, Allah, yang menyaksikan acara ini, mungkin ada di antara mereka adalah hamba-Mu yang bulan Ramadan mulia ini mereka tidak berpuasa, ya Allah. Akan tetapi mereka saat ini telah bergabung dalam kemuliaan ini. Kami mohon, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Jadikan di esok hari menjadi ahli ibadah, ahli puasa, ahli surga-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, siapapun dari hamba-hamba-Mu yang saat ini, ya Allah, atau tahun lalu, Allah, tahun lalu adalah sering melakukan kedzaliman atau melakukan kemaksiatan, meninggalkan puasa Ramadan, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan kebahagiaan, Ramadan kemuliaan untuknya, Ramadan, ya Allah, keberuntungan baginya, ya Allah, sehingga mudah baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami kecuali sudah Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, ya Allah, khusnul khatimah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat mulia dan agung, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة